Angkat dua jarimu sayang, kita nyanyi bareng-bareng tapi damai ya. Bukan kami di surga. boleh kita nyanyi bareng-bareng ya. Di aku pinta kau akan selalu dengan terluka, kalau tinggi-tinggi sayang ya. Nyanyi. Sakitiku

Thank you. Bocah ngapain? Bocah ngapain? Bocah ngapain? Udah tua masih aja melesot, kamu jangan apa? aku, apa salah ibuku, hidupku. Wakil akhirat di asana, wakil.